Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi terkait dengan al-mas'alatul ula, masalah pertama daripada masail jahiliyah, yaitu doaul auliya was salihin. Penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan berikutnya. Tsumma qala Syekh rahimahullah, kemudian Syekh yakni muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wali ajliha, yakni li ajli hadhil masalah. Dan karena permasalahan ini, permasalahan di sini yang dimaksudkan adalah permasalahan syirik, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluk dari sisi butuhnya wasilah-wasilah, perantara-perantara mereka tidak langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi melalui perantara-perantara. Dan perantara-perantara tersebut bisa berupa para malaikat ataupun para nabi, para rasul, ataupun orang-orang saleh, ataupun wali-wali, ataupun selain mereka yang mereka yakini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan justru karena itulah li ajliha syuri'al jihad, disyariatkan jihad. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak lagi terjadi fitnah, yakni kesyirikan. Dan agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesyirikan di sini, tidak ada fitnah. Maknanya tidak lagi ada orang-orang yang menjadikan di antara dirinya dengan Allah adanya wasilah-wasilah. Sebagaimana hal tersebut sangat jelas dalam apa yang telah lewat dalil-dalilnya. Fal wajib alaina nahwal kufar salah satu umur. Maka yang wajib atas kita terkait dengan orang kafir ada tiga perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, adawatuhum, memusuhi mereka. Li'annahum a'da'ullah subhanahu wa ta'ala wa'da'u li rasulih. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah. A'da'un lillah, musuh-musuh Allah, wa'da'un li rasulih, dan musuh rasulnya. Melawan, menentang dan membenci Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Alam rusani, da'watuhum ilal iman, mendakwai mereka, orang-orang kafir, kepada keimanan. Ini kewajiban kita. Wattiba Rasul, dan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada amrun wajibun alal muslimin. Ini kewajiban atas setiap muslim. Al-amru salih yang ketiga, jihaduhum. Idza du'u ilal Islam wa abaw. Diperangi apabila mereka diajak kepada Islam dan mereka enggan. Jadi ada tiga kewajiban terhadap orang-orang kafir bagi kaum muslimin, atas kaum muslimin. Yang pertama adalah harus membenci mereka karena kekafiran mereka. Yang kedua, mengajak mereka kepada keimanan. Dan yang ketiga, jika mereka tidak menerimanya, maka disyaratkan jihad. Dan perkara ini di saat kaum muslimin memiliki kekuatan. Ini sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan saat ini justru kita melihat kaum muslimin dalam keadaan bertolak belakang dengan tiga perkara ini. Sebagian kaum muslimin justru mengidolakan, bukan menjadikannya sebagai lawan, musuh. Bukan kemudian ada dalam hatinya kebencian. Dan sekali lagi, ini sudah sering sekali diulang, bahwa kebencian kita kepada orang-orang kafir tidak boleh membawa kepada kita berbuat zalim kepada mereka. Kebencian kita terhadap orang-orang kafir tidak boleh kita berbuat aniaya kepada mereka, dan tidak pula kemudian menghalangi untuk kita berbuat baik kepada mereka. Terlebih pada orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengganggu kaum muslimin, tetap kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dan berbuat adil kepada mereka. Tidak boleh berbuat zalim. Tetapi aslul adawah harus tetap ada. Aslul adawah maujud fi qulubil mu'minin, fi qulubina. Harus. Kemudian mengajak mereka kepada Islam, kepada iman, menyelamatkan mereka dari kekufuran. Ya. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang, dan itulah Islam. Ajakan kepada keselamatan. Dan di saat diajak kepada keselamatan, kok mereka enggan, tidak menerimanya, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, mereka berada di bawah jaminan kaum muslimin dengan membayar jizyah dan berstatus sebagai kafir dzimmi. Dan mereka mendapatkan hak-hak perlindungan dari kaum muslimin, dari pemerintah dan penguasa kaum muslimin, dan dari kaum muslimin seluruhnya. Tidak boleh mengganggunya, mendoliminya, dan sebagainya. Terpelihara kehormatannya, darah dan hartanya, dengan sebab dia membayar terhadap kaum muslimin. Dan kalau juga enggan, maka disyariatkan jihad. Ini perkara yang ketiga. Jihaduhum idza'u ilal Islam wa abaw. Fal wajib jihaduhum wa qitaluhum. Maka ini perkara yang wajib. Jihad dan memerangi mereka. Allah Ta'ala menyatakan, dan ayat ini tidak pernah dimansuh sampai hari kiamatnya. Terus dibaca dan berlaku hukumnya. Dan berlakunya itu di saat kaum muslimin memiliki kekuatan. Allah menyatakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak lagi ada fitnah dan agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal marhalatul akhirah ma'ahum al-qital. Idza kana al-muslimun yatiqun al-qital. Ini kalimat ini menjadi syarat. Maka memerangi mereka, memerangi orang kafir itu adalah marhalah akhirah, ya, tahapan terakhir dalam upaya kita menyelamatkan manusia, menyelamatkan mereka dengan cara memerangi. Dan Allah Subhanahu wa taala tersenyum atau bahkan tertawa melihat orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bisalasil, dengan belenggu. Duh, gimana masuk surga dengan belenggu? Ya, orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin, dibelenggu, diikat tali, ya. Kan tetapi kemudian setelah itu Allah menghendaki hidayah kepada mereka, sehingga setelah itu mereka pun masuk ke dalam Islam dan masuk ke dalam surga. Jadi walaupun jihad, walaupun perang, pada hakikatnya itu adalah rahmah. Pada hakikatnya itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan justru orang-orang yang meneriakkan kalimat dan slogan pluralisme, semua agama sama, semuanya baik, semuanya benar, tidak ada yang salah, ini adalah ajakan iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Akan bersama-sama dengan iblis diyakuna min ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka sa'ir. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa hsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad. Perintah yang sangat detail. Maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian dapati mereka. Sikat mereka, khudhuhum, ambil mereka, wahsuruhum, dan kepung mereka, waq'udu lahum kulla marsad, dan duduki tempat-tempat strategis untuk mengawasi mereka. Ini semuanya menunjukkan akan syariat jihad yang sangat mulia di dalam Islam, dengan tujuan menyelamatkan umat manusia sekalian. Dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Sehingga di dalam Islam jihadnya ataupun perangnya pun adalah rahmat. Sekali lagi, jihad dan perangnya adalah rahmat. Hanya perkara seperti ini ya tidak akan sanggup untuk dicerna dan dicapai oleh akal-akal orang-orang pemuja kebinekaan. Kebinekaan dalam arti yang kurang tepat. Islam menilai kebinekaan dari satu sisi, mereka menilai kebinekaan dengan sisi yang lain. Kebinekaan di dalam Islam adalah perkara yang diatur dengan sangat detail dalam syariat. Ahkam ya, yang sangat detail dalam syariat. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Kalimat-kalimat seperti ini ya, merupakan koridor kebinekaan di dalam Islam. Semuanya ada batasan-batasannya. Ada usaha orang-orang yang benci terhadap syariat jihad. Dan na'udzubillah, orang-orang yang seperti ini, kemungkinannya adalah mereka adalah orang-orang munafik atau zindik, atau mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang juhala. Kalau orang-orang yang jahil, maka masih sangat diharapkan di saat diberi penjelasan mereka akan bisa rujuk dan menerima dan lapang. Tetapi kalau mereka adalah mu'anid, bukan orang-orang yang tidak tahu hukum, tetapi memang menentang, benci terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, syariat jihad, maka mereka-mereka ini dikhawatirkan termasuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan isi sebagian Alkitab kemudian kalian kufuri sebagian yang lain? Ya. Sudah itu, hapuskan saja itu tentang sejarah peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi dibahas menjadi kurikulum dalam pendidikan. Allahul musta'an. Usulan macam apa ini? Dan ada orang-orang seperti ini. Mereka akan pertanggungjawabkan ucapan mereka tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu adalah hari yang sangat mengerikan bagi mereka. Dan betapa banyak manusia yang kemudian disesatkan oleh orang-orang ini. Karena mereka ditokohkan berbicara dalam agama dengan tanpa ilmu. Sungguh sangat mengerikan. Wa hadhil ayah fiha bayanul hikmah minal jihad fil Islam. Di dalam ayat ini padanya terdapat penjelasan akan hikmah jihad di dalam Islam. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya adalah rahmah lil alamin, seperti tadi yang telah dijelaskan barusan. Wa annaha izalatus syirik, dan bahwasannya hikmah daripada jihad adalah menghilangkan kesyirikan di atas muka bumi. Hatta la takun fitnah, sehingga tidak lagi ada fitnah. Wal murad bil fitnah asyirik, dan maksud daripada fitnah di sini adalah kesyirikan. Maksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Ay hatta la yujad syirkun, yakni hingga tidak lagi didapati ada kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, sehingga agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal maqsud min al-jihad. Ini maksud daripada jihad. Laisal maqsud min al-jihad tawsi'u salatah wal istilah. Bukan maksud daripada jihad adalah memperluas daerah kekuasaan. Bukan itu. Alal mamalik, menguasai daripada budak-budak. Bukan itu tujuannya. Memperbudak manusia. Itu orang-orang kafir. Para orientalis atau para imperialis, orang yang memang mereka melakukan ekspansi-ekspansi pelebaran kekuasaan dalam rangka memperbudak manusia, mengeksploitasi manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Adapun jihad jauh sekali dari mana-mana seperti itu. Bukan pula husulul tsarwah, ya, untuk bisa mendapatkan berbagai macam kekayaan-kekayaan. Bukan untuk menumpuk harta. Laisa hadza wal maqsud, bukan ini maksudnya. Walaupun ghanimah halal dan itu bahkan merupakan rezeki terbaik, halalan thayyibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Hanya saja itu bukan tujuan, ya. Itu bukan tujuan sama sekali. Al-maqsud i'la'u kalimatillahi azza wa jalla. Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimatullah, untuk meninggikan kalimatullah, yakni dinullah azza wa jalla, agama Allah azza wa jalla. Itu tujuannya. Wa izalatus syirik minal ard, dan untuk mengenyahkan kesyirikan dari muka bumi. Hadza huwal maqsud. Ini maksud dan tujuan daripada jihad. Wa kadzalika laisal maqsud minal jihad fil Islam ad-difa. Demikian pula ini yang kedua. Kalau yang pertama membantah daripada orang-orang yang keliru dalam mempersepsikan jihad, sehingga jihad ataupun daulah khilafah menjadi satu tujuan, ya, mereka memperjuangkannya dengan mengangkat senjata, menggulingkan kekuasaan, sehingga ini dibantah tadi. Bukan itu tujuan daripada jihad. Jihad bertujuan dengan tujuan yang sangat mulia, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah, wa izalatis syirk, dan untuk menghilangkan kesyirikan, min wajhil ard, dari muka bumi. Itu tujuannya. Bukan untuk supaya kaum muslimin memimpin dunia. Bukan sama sekali. Sehingga khilafah ataupun daulah ini merupakan wasilah dan sarana, bukan tujuan. Kemudian berikutnya adalah membantah orang-orang yang lembek dalam masalah jihad atau pobi terhadap jihad. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada jihad di dalam Islam, mungkin anak kecil pun akan menertawainya. Karena semenjak kecil, ya, mereka sudah mengetahui berbagai macam peperangan-peperangan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membawa kepada makna bahwa jihad yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul, dan jihad yang dijalankan oleh Rasul itu semata adalah jihad difa'i. Jihad difa'i. Yani jihad defense. Maka saya membantah. Kadzalika laisal maksud min al-jihad fil Islam ad-difa'. Demikian pula bukan maksud jihad di dalam Islam itu hanya semata difa. Bersifat defensif. Mempertahankan diri. Tidak. Kalau dalam keadaan Islam lemah, maka iya. Dalam keadaan lemah, iya. Jihad hanya sekedar defense. Mempertahankan diri dari serangan. Tetapi di saat Islam kuat, maka itu merupakan jihad tolak. Ekspansif atau ofensif. Bahkan di masa-masa kekhilafahan, kita tahu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar terus melebarkan kekuasaan. Bukan ini tujuannya, melebarkan kekuasaan di sini tujuannya adalah li'la'i kalimatillah. Menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Dan betapa banyak pada saat itu negeri-negeri yang belum ditaklukkan, belum ditundukkan, mereka berharap negerinya ditundukkan oleh Islam. Karena keadilan Islam yang mereka lihat dan mereka rasakan. Di daerah-daerah yang telah ditundukkan. Di daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Sedangkan mereka berada dalam tirani, diktator, ya, penindasan, kezaliman, dan berbagai macam kerusakan. Di bawah kekuasaan penguasanya, pemerintahnya, ya, bangsanya sendiri. Mereka berharap pasukan kaum muslimin menguasai negerinya. Itu rahmatan lil alamin. Apakah yang seperti itu kemudian menutup mata dan semata-mata mengatakan jihad difa, tidak ada jihad talab? Kama yaqulu ba'dul kuttab al-makhdhulin, sebagaimana hal tersebut diucapkan oleh sebagian penulis-penulis yang makhdhul, para penggembos. Yang mengatakan jihad itu ada dan hanya semata difa saja, ini demikian luar biasa dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Lantas bagaimana kalau saya mendengar adanya orang-orang yang ingin menghilangkan kurikulum jihad dalam pendidikan? Ya, jangan pernah diajarkan itu sirah nabawi, ya, jangan pernah diajarkan itu tentang jihad-jihad, peperangan-peperangan Rasul. Ya sirah ada, tetapi tentang akhlak, budi pekerti. Adapun jihad, jangan. Itu akan membawa kepada faham-faham terorisme. Allahu musta'an. Justru yang seperti itu akan menumbuhkan. Mereka apakah mendapatkan faham-faham terorisme dari sekolah-sekolah? Mereka sekarang para bombing-bombing itu. Para teroris-teroris itu. Apakah mereka mendapatkan? Mereka yakni terpengaruh oleh paham-paham terorisme disebabkan karena mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran tersebut di sekolah? Jawabannya tidak, sama sekali. Ya. Sama sekali tidak. Mereka mendapatkannya dari luar. Justru yang semestinya diperbaiki adalah ditekankan seperti apa jihad yang dijalankan oleh Islam. Jihadnya Rasulullah dan para sahabat. Dalam rangka apa dan seperti apa hukum-hukumnya. Itu yang harus ditekankan. Serta membongkar daripada berbagai macam subhat-subhat yang digulirkan oleh para teroris tersebut. Para tokoh-tokoh penyesat umat tersebut. Itu yang mestinya. Yang dilakukan bukan justru malah ya, menghapuskan permasalahan yang sudah sesuatu yang tidak mungkin bisa untuk diingkari. Jihad, dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah hijrahnya beliau di Madinah, tidak ada hari tanpa jihad seolah-olah. Kehidupan beliau penuh dengan berbagai macam peperangan-peperangan. Yaqulun, mereka mengatakan, innal islam la ya'mur bi qitalil kufar. Mereka mengatakan Islam ini tidaklah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Li'annahu wahsyiyah. Karena seperti ini merupakan tindakan beringas, buas. Ya, memerangi orang-orang kafir ini merupakan kebuasan dan keberingasan, kekejaman. Lakinnal qital alladzi fil islam min ajli difa. Akan tetapi perang di dalam Islam itu terjadi disebabkan karena membela diri. Kita berdakwah, dakwah kita dihalangi, ya kita bela diri, kita mempertahankan diri, itu saja. Yani idza tadau alaina nahnu nuqatiluhum. Yani jika ada musuh-musuh yang kemudian melakukan yani penyerangan kepada kita, ya tidak, maka kita pun memeranginya. Lisadil udwan faqat, hanya untuk menolak daripada permusuhan tersebut saja. Serangan-serangan tersebut saja. Subhanallah, atasnya. Allah Jalla wa Ala yaqul, faqtulul musyrikin. Subhanallah. Allah sendiri telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, perangi orang-orang musyrik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangi mereka hingga tidak lagi ada fitnah dan agama untuk Allah semata. Al-maqsudu bil-qital fil-islam nasrud da'wah wa nasrud din wa izalatus syirik. Maksud perang di dalam Islam ini adalah menyebarkan dakwah, menyebarkan agama, serta mengenyahkan kesyirikan dari atas muka bumi. Wa qatilu hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka hingga tidak lagi ada fitnah dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal maqsud minhu, ini tujuan daripada jihad. Fal qital fil Islam ala nau'ain. Maka qital di dalam Islam itu ada dua kondisi, dua macam. Awal yang pertama qital difa, defensif. Inda ajizil muslimin, ini di saat muslimin lemah. Seperti keadaan kita saat ini, kita bisanya hanya diva saja. Dimanapun negeri, kita hanya diva saja. Karena kita tidak berada di bawah satu kuasa, ya, satu kepemimpinan. Kita tercerai-berai kaum muslimin pada saat ini. Di saat kaum muslimin di satu daerah dizalimi, maka daerah itu saja yang kemudian melakukan pembelaan. Daerah-daerah yang lain ingin membantu pun juga kesulitan. Karena adanya berbagai macam peraturan-peraturan internasional terkait dengan masing-masing negara. Tidak bisa. Tidak mudah untuk kemudian ikut intervensi terhadap apa yang terjadi, gejolak di negara yang lain. Kasus Myanmar misalnya di Burma. Saudara-saudara kita disiksa, dibunuh dengan keji. Alhamdulillah, tidak hanya para lakinya, perempuan-perempuannya, tidak hanya orang dewasanya, anak-anaknya, semuanya dengan berbagai macam kebrutalan-kebrutalan musuh-musuh Islam. Tapi kita hanya bisa berdoa, karena kita lemah, kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa kemudian dengan seenaknya menyerbu orang-orang Myanmar tersebut untuk menyelamatkan saudara kita. Paling kita hanya bisa memberikan bantuan-bantuan ke mereka. Allahul musta'an. Ini inda ajizil muslimin. Kemudian yang kedua, kita tolak, ya, ofensif, melakukan penaklukan-penaklukan, pembukaan-pembukaan dari negeri-negeri kafir. Futuhat. Inda quwatul muslimin wa qudratihim alaih, di saat kaum muslimin kuat dan memiliki kuasa kemampuan untuknya. Demikian penjelasan daripada Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan al-mas'alatul ula. Cukup panjang penjelasan beliau dan beberapa kali pertemuan baru kita bisa menyelesaikan penjelasan-penjelasan tersebut, dan memang pantas untuk diberikan porsi yang demikian, karena perkara yang pertama adalah perkara yang paling besar dan paling banyak terjadi pada kaum muslimin. Baik, kita masuk kepada al-mas'alah tsaniyah. Tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Tercerai-berainya ahlul jahiliyah dalam ibadah mereka dan dalam agama mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Innahum mutafarriqun fi dinihim, mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin, masing-masing kelompok dengan apa yang ada di sisi mereka merasa bangga. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini kelengkapan ayatnya. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang tercerai-berai agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Dalam agama mereka, ya, agama di sini adalah aturan-aturan kehidupan yang mereka yakini sebagai sesuatu tuntunan yang mereka berjalan di atas tuntunan tersebut. Ini yang disebut dengan milah. Milahnya mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mempertuhankan Lata, ada yang mempertuhankan Uzza, ada yang mempertuhankan Manat, ada yang mempertuhankan Hubal, ada yang lainnya. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, dan yang semisalnya. Ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah kuburan. Itu keadaan ibadah-ibadah mereka. Mutafarriqun, bermacam-macam. Bahkan yang sama-sama beribadah, menyembah dengan sesuatu, batu misalnya, patung begitu. Patung satu dengan patung yang lain, mereka saling berbangga. Saya punya patung ini, kamu tidak punya. Semakin patungnya lebih besar daripada yang lain, mereka berbangga dengan kebesaran patungnya. Kami punya patung Hubal, misalnya. Yang lain menyatakan, kami punya Uzza. Kalian tidak. Yang lain sana lagi mengatakan, kami punya Lata. Dan seterusnya. Mereka berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka memandang bahwa itulah kebenaran. Ajakan kepada sesuatu yang bersifat sangat parsial, kegolongan, kesukuan, nasionalisme, kebangsaan, itu sesuatu yang sifatnya sangat parsial. Sedangkan Islam mengajak kepada sifat yang sumul, universal, rahmah lil alamin, bukan rahmat untuk kelompok tertentu dan bangsa tertentu. Islam tidak bisa diklaim ini Islam Arab, ini Islam Nusantara. Tidak bisa. Ajakan-ajakan kepada perkara tersebut adalah ajakan-ajakan jahiliyah. Wallahul musta'an. Fatatil istima' fid din. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan membawa ajaran al-istima' fid din. Berkumpul, bersatu di dalam agama. Biqaulih, dengan atau di sini Allah Subhanahu wa taala ya. Karena biqaulih ini adalah ayat. Fa'ata, maka Allah datangkan dengan al-istima' fid din. Berkumpul dalam agama. Dengan firman-Nya. Syara'a lakum minad din. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini. Ma wasso bihi Nuhan, yang dengannya Allah wahyukan kepada Nuh. Sesuatu yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan juga yang kami wahyukan kepadamu juga sama. Wa ma wasai Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga yang kami telah wahyukan, kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, dan juga kepada Isa. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut? An aqimud din wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Bersatu di atas agama. Jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala, Allah taala juga menyatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, menyebut dirinya sebagai Ikhwanul Muslimin, menyebut dirinya sebagai Hizbut Tahrir, Jama'atut Tabligh, Majelis Tafsir Al-Quran, dan yang semisalnya. Ini namanya berkelompok-kelompok. Maka Allah menyatakan, lasta minhum fi syai. Engkau wahai Muhammad bukan bagian mereka sedikit pun. Padahal masing-masing kelompok tadi mengaku bahwa mereka berada di atas sunnah Rasul. Semuanya. Semuanya mengklaim berada di atas sunnah Rasul. Tetapi Allah menyatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Lasta minhum fi syai. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah, sebutan ahlu sunnah bukan nama organisasi, bukan nama kelompok tertentu. Ahlu sunnah wal jamaah, ataupun salafiyun, ataupun firqatun najiyah. Itu adalah sebutan di saat mana ya, muncul, dimunculkan oleh para ulama, disebabkan memang dalam keadaan dibutuhkan. Karena terjadinya berbagai macam firqah-firqah yang ada tadi. Sehingga tidak cukup sekedar seseorang mengatakan, saya muslim. Mau muslim kamu di atas manhaj yang bagaimana? Ya pokoknya muslim. Ini kita malah justru curiga, ini muslim seperti apa ini? Kenapa? Karena manusia sekarang dalam keadaan mereka berada dalam sekian banyak firqah-firqah. Orang yang menyembunyikan identitas seperti ini malah justru berbahaya. Seperti ucapan Zamakhsari, yas'alu an madhhabi lam ahbu bihi, aktumuhu kitmanuhu li aslam. Kalau orang bertanya tentang madhabku, maka aku tidak akan menyebutkannya. Aku menyembunyikannya, karena itu lebih selamat bagiku. Apa madhab daripada Zamakhsari? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Zamakhsari. Sehingga, karena memang dibutuhkan hal ini, oleh para ulama disebutkan, kami ada ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini bukan nama kelompok, sehingga antum datang ke Jerman sana, orang yang berada di atas manhaj ini akan mengatakan kalimat yang sama. Ya. Dimanapun. Kenapa? Karena ini bukan organisasi. Kita datang ke Amerika juga akan ketemu orang yang berada di atas manhaj ini mengatakan dirinya sebagai nahnu ahlus sunnah. Kami adalah ahlus sunnah. We are, kalau bahasa Inggrisnya, we are ahlus sunnah wal jamaah. Kalau datang ke Rusia misalnya, ada di sana ya, saudara-saudara kita, meskipun tidak banyak, ada. Mereka pun juga ahlus sunnah ya. Coba kalau kita semisal organisasi, tentunya hanya di saat di sana ada perwakilan-perwakilannya baru bisa mengatakan saya organisasi ini, saya organisasi itu. DPW, DPC dan semisalnya. Ahlussunnah bukan. Dan setiap orang muslim yang beragama dengan agama yang benar, di atas manhaj yang benar, pantas dan berhak menyandang gelar Ahlussunnah. Sehingga istilah Ahlussunnah bukan klaim kelompok tertentu. Tetapi itu sebutan untuk membedakan terhadap orang-orang yang mereka telah menjadikan agamanya tercerai-berai, berkelompok-kelompok. Di saat kemudian muncul Ahlussunnah dengan tegas di atas agama yang jelas, menjelaskan kepada umat ya, tentang prinsip-prinsip Islam yang benar di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, sehingga umat pun berbondong-bondong. Mereka mulai sadar dan mereka merasa mendapatkan hidayah dan bimbingan dengan itu. Kelompok-kelompok tersebut kemudian ikut-ikutan menyebut dirinya sebagai Ahlussunnah. Kelompok-kelompok tersebut juga menyebut dirinya sebagai Salafi. Juga menyebut dirinya sebagai Firqah Najiyah. Maka klaim seseorang mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah pun juga harus dilihat. Benar tidak klaim tersebut? Benar tidak akuan tersebut? Dilihat dari sisi apa? Dari sisi manhajnya, ibadahnya, dakwahnya, pertemanannya, tentunya masuk dalam manhajnya. Kepada siapa dia bermanhaj. Kalau dia sudah jelas berintisab menisbatkan diri kepada firqah tertentu, maka jelas itu merupakan bukti bahwa dia bukan dari Ahlussunnah. Taib. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, taib, wa nahana an musabahatihim. Allah melarang kita untuk jangan sampai kita menyerupai mereka, orang-orang yang farraqu dinahum wa kanu syia, tercerai-berai dalam agama. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai, terpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bayyinah. Dalam perkara agama. Ini setelah datang bayyinat, ini dalam perkara agama. Setelah datang perkara-perkara dalil-dalil yang jelas. Jangan kemudian kalian justru bercerai-berai setelahnya. Bersatulah di atas agama yang lurus. Wa nahana 'ani tafarruq fid dunya. Dan melarang kita dari perpecahan dalam perkara urusan dunia. Jangan berpartai-partai. Itu adalah ajakan syaitan. Jangan. Biqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian tercerai-berai. Bagaimana dengan kepartaian yang ada di negeri kita misalnya? Asal dari kepartaian itu sendiri sudah batil. Ya, ini demokrasi. Bagaimana kemudian furu'nya, cabangnya? Nah, kita tidak ingin untuk berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi hukumnya di sisi kita jelas. Kita semua tahu penjelasan para ulama tentang ad-demokratiyah, perkara demokrasi. Yang memang bukan berasal dari Islam. Dan sungguh sangat berbeda sekali demokrasi dengan syura yang ada di dalam Islam. dan telah banyak tulisan-tulisan para ulama membahas tentang perkara tersebut. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ujian-ujian, fitnah-fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah dalam agama kita. Wallahu taala alam bisawab, naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.